Kali ini terima kasih buat teman kembali dari Palapa. Selamat malam, kalian menjadi ini kau gandulane ati tegang nyulayani ojan di sehidup semasi among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi aku berikan dolane aku tegang nyulayani. Tresno iki tutu mengkelanan kabeh mau amper bertahanan sing tak jalo amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan. Tegane nyulayani tegane sehidup semati hak among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghilangkan aku lagi tapi tetapkan dulane hati tegane nyulayani. Thank you, Pak Bea. Tepuk tangan yang mana dulu buat Palapa?